بسم الله الرحمن الرحيم. Anda berani menamakan masjid ini dengan Al-Huda. Artinya apa? Anda berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di masjid ini nanti akan ada semarak salat yang kita tunaikan dengan baik. Setiap ada kebutuhan datang ke masjid, ambil wudu, tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal janji Allah diberikan. Fungsi hudan pertama itu tenang. Masjid itu sebelum kita salat sudah dijamin oleh Al-Qur'an tempat yang menenangkan di muka bumi. Ambil contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125 paling kanan di pertengahan. Wa idz ja'alnal baita matabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami telah tetapkan al-bait, bait itu Ka'bah, tepatnya di Masjid Al-Haram. Kami tetapkan, kata Allah, masjid itu, Ka'bah itu, tempat yang menenteramkan bagi semua manusia yang datang kepadanya. Pusat manusia dan menenteramkan. Di Anda kalau punya masalah seberat apapun di depan Ka'bah tiba-tiba bisa tenang. Nangis saja. Saya bermohon pada Allah sekali lagi, mudah-mudahan yang belum umrah haji bisa diberikan rezeki oleh Allah untuk berangkat ke sana, ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung, siapkan kuotanya, ya. Insyaallah setiap tahun ada 600 dari Korea ini, ya, kuotanya kita bisa atur untuk berangkat, ya. Baik, siapkan. Nanti begitu dekat Ka'bah, tenang. Jangankan Ka'bah, masjid biasa saja dalam arti bukan Masjid Al-Haram, bukan Masjid Nabi, itu auranya sudah beda. Begitu masuk rasanya lain. Enggak percaya silakan masuk rumah Anda, masuk pabrik, beda dengan masuk masjid. Begitu dibuka kaki kanan, suasana enak, tenang. Iya kan? Masuk, di luar dingin, sini hangat, titernya ada, saking tenangnya, pluk, tidur, gitu kan? Bisa terjadi. Ya, teman-teman sekalian, bahkan dulu ada seorang kakek, ini kisah nyata. Jalan Telaga Pasorbo, itu seorang kakek soleh luar biasa. Itu saking solehnya, saya tuh juga mengamati, saya pernah sholat di masjid beliau. Ya, saya tuh senang dengan para ulama, orang-orang soleh, kadang kita sholat rahim, ya, minta doa, minta kebaikan, macam-macam. Anda tahu apa yang terjadi? Itu orang kelihatan seperti biasa, tapi di mana logikanya? Ada orang Qatar datang ke tempat itu, ke kampung itu, minta dibangunkan masjid di tanah beliau. Ini orang Qatar punya alamat dari mana? Ya, kalau bukan Allah yang gerakan, mustahil. Datang orang ini mengatakan, saya ingin bangun masjid, tempatnya di sini, Anda yang rawat. Tiba-tiba Masya Allah dibangun masjidnya, dirawat oleh beliau. Tahu apa yang terjadi? Ahli masjid disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang bukakan masjidnya, beliau yang kemudian tel masjidnya, beliau yang adzan di masjidnya, beliau jadi imam di masjidnya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah, pulangnya pun saat di masjid. Bulan Ramadan, di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Setelah asar menunggu muka, cuman tiduran di masjid. Merem melek, tiba-tiba, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pulangnya di masjid. Caranya cuman merem melek, pulang. Antum sebagian sudah ada yang merem melek, belum meninggal juga tuh. Ya. Hudan. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa jika Anda menamai masjid ini dengan Al-Huda, jangan cuma namai, tapi aktifkan fungsinya supaya esensinya. Esensi itu adalah fungsi kedalamannya, substansinya, yang pentingnya. Jadi yang penting dari Huda, hidup tenang. Kalau ingin hidupnya tenang, ayo sering ke masjid. Maksimalkan fungsi sholatnya. Kalau sudah sholat dikerjakan, tenang muncul, senang muncul. Lawan dari senang itu sedih. Orang sedih kebanyakan karena maksiat. Maksiat itu sumbernya dua, fahsya dan mungkar. Nah, fungsi sholat lagi di Quran surah 29 ayat 45 mencegah perbuatan keji dan mungkar, fahsya dan mungkar. Utsnu ma uhya ilaika minal kitabu aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Jadi kalau ada orang sholat kemudian masih mengerjakan fahsya dan mungkar, ada yang salah dalam sholatnya. Maaf. Dusta, mencuri, mabuk itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat bisa mencuri. Enggak akan ada ceritanya keluar masjid tertukar sendal. Tidak ada. Ya, tertukar snack, tertukar minuman, tidak ada. Ya, fahsya itu hal-hal yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Hingga ada orang keluar dari sini, sholat dari masjid, matanya masih melihat yang diharamkan. Ya, atau mendengar yang diharamkan. Itu hudan yang pertama. Baru satu ini, sudah jam 9.